Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan meneruskan bacaan buku Al-Kabair yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Pada pertemuan yang telah lewat disebutkan di dalam buku beliau Al-Kabair besar-besar. Ini betul-betul besar-besar seperti sifat Al-Kibr, sombong. Demikian juga ujub, merasa bangga dengan dirinya. Demikian juga Al-Kadzib, ini berdusta. Sekarang kita masih dalam pembahasan tentang masalah nasab. Ini nasab kekerabatan. Di sini beliau sebutkan bab yang ke-68, bab man tabarra'a min nasabihi. Orang yang berlepas diri dari nasabnya, kekerabatan. Tidak mau untuk kemudian dikatakan anaknya fulan atau anaknya alan. Tidak mau dikatakan bahwa dia itu adalah bapaknya orang ini. Tidak mau. Mungkin karena yang kedudukannya orang tersebut yang sebenarnya adalah bapaknya itu orang yang rendah, atau mungkin mempunyai harta yang sedikit atau yang semisalnya. Maka orang yang demikian termasuk melakukan perbuatan dosa besar. Disebutkan di sini oleh beliau hadis nomor 136. Di sini sahih ya. Sebuah oleh Syekh Al-Albani dalam As-Sahihah nomor 3370. An Amr bin Syu'ab an abihi an jadihi marfu'an. Dari Amr bin Syu'ab. Amr bin Syu'ab bin Muhammad an abihi an jadihi, yakni Abdullah bin Amr bin As, marfu'an sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun jalan ini disebutkan di situ oleh Syekh Al-Albani ada Ali bin Asim dhaif lemah. Ya, tetapi ada penguatnya sehingga beliau menghukumi hadis ini adalah sahih. Bisa diambil sebagai apa? Sebagai hujjah. Bahwa Nabi SAW pernah mengatakan, "Kafara man tabarra'a min nasabihi wa indaqa." Telah kufur, dan telah kita bahas bahwa kufur di sini bukan berarti kufur keluar dari agama Islam. Ya, ini yang menjadi apa? Yang menjadi yakni pendapat Ahlussunnah wal Jamaah tentang masalah orang yang melakukan dosa besar. Tentang masalah orang yang melakukan dosa besar. Jangan sampai kemudian kita terjatuh kepada pendapat orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij ya, mereka mengkafirkan seseorang walaupun sekedar dengan melakukan dosa besar. Mencuri, berzina dihukumi dengan kafir. Kemudian kekal di dalam neraka. Adapun hadis ini Nabi mengatakan kafarah, telah kafir orang yang berlepas diri dari nasabnya walaupun tersembunyi. Ya. Di sini bukan berarti dikatakan dia itu kafir, tidak, telah lewat pembahasannya. Dia bisa diartikan itu adalah kufur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga yakni perbuatan orang-orang kafir. Ya. Demikian juga sebagian mengatakan apabila dia melawan kesyirikan kemudian melakukan perbuatan ini, yang jelas adalah tidak ada seorang pun dari ulama Ahlussunnah kemudian berpendapat bahwa ini adalah apa? Kufur keluar dari agama Islam. Demikian. Demikian juga hadis yang semisalnya, maka Nabi qalbi misqala dzarrati min al-kibr la yadkhul jannah man kana Nabi qalbihi misqala dzarrah min al-kibr. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya itu satu biji sawi dari kesombongan. Jangan kita kemudian memahami kemudian orang itu tidak masuk surga selama-lamanya. Tidak demikian. Harus kita kemudian yakni menyebutkan hadis yang lain, demikian juga ayat Al-Quran. Sehingga menggiring kepada mana? Kepada mana tidak masuk surga termasuk orang-orang yang pertama kali masuk surga. Disiksa dulu dalam neraka. Kalau Allah kehendaki disiksa dulu di dalam neraka. Demikian. Ya, ini layak dulu jannah, tidak masuk surga rombongan orang-orang yang pertama. Demikian. Kenapa kita membawa kepada mana itu? Karena Al-Qur'an menyebutkan innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa di bawah syirik bagi orang kendaki. Jelas kepada mana itu. Demikian juga hadis mutawatir lain. Ya. Yani man qala la ilaha illallah sidqan min qalbihi dakhala al-jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah jujur dari hatinya, maka dia masuk dalam surga. Ini demikian. Jadi seorang kalau dia tidak sudah mengucapkan kalimat syahadat, kemudian tidak membatalkan syahadat itu dengan perbuatan syirik akbar, ya, maka dia akan masuk dalam surga. Kita harus mengerti kepada mana itu. Jangan kemudian mengambil hadis satu, kemudian meninggalkan hadis yang lain, sehingga terjatuh kepada pemikiran tadi, orang-orang khawarij keluar. Kalimat dari khuruj keluar. Demikian juga sebaliknya, tidak kemudian mengambil pendapat orang-orang murji'ah. Murji'ah dari roja'ah, yakni mengakhirkan amal dari iman. Ini kebalikan dari khawarij. Kalau khawarij berlebihan, adapun murji'ah itu bermudah-mudahan. Mereka berpendapat, oh sudah mengucapkan syahadat berarti sudah masuk surga, tidak ada di situ amalan mempengaruhi. Tidak sama sekali, harus kita menundukkan. Kalau orang-orang murji'ah itu berarti kalau sudah mengucapkan syahadat, sudah masuk surga, walaupun melakukan syirik akbar dan sebagainya. Oleh karena itu sebagian mereka yang imannya yang di Fir'aun demikian, atau imannya orang yang melakukan kemaksiatan apapun seperti imannya para malaikat, ini tidak berpengaruh di situ amalan dia kalau sudah mengucapkan syahadat. Adapun harusnya di tengah-tengah, ya, aliman yazid wa yanqus, iman itu naik dan turun. Yazidu bi ta'ah, naik dengan ketaatan, wa yanqus dan kurang dengan maksiat. Ya, demikian naik dan turun berpengaruh keimanan itu dengan amalan. Amalan taat itu menambah keimanan dia, kemaksiatan itu mengurangi keimanan dia. Ya, jadi harus demikian, harus mendudukannya demikian. Jadi di sini kufrun man tabarra'a min nasabihi atau kafara, telah kafir orang yang berlepas diri dari nasabnya. Maksudnya di sini bukan berarti kufur yang keluar dari agama Islam. Sebutkan dalam Faidul Qadir oleh Imam Al-Munawi, laisa murad bil kufur haqiqatahu. Tidaklah maksud kufur di sini hakikat kufur, benar-benar keluar dari agama Islam. Alati yuflat sahibuha binar, yang mana orang yang melakukannya itu, pemiliknya itu kekal dalam neraka. Tidak maksudnya itu. Tidak maksudnya demikian. Au idda'an nasaban, demikian juga perbuatan kufur. Kekufuran orang yang idda'an nasaban, mengaku-ngaku nasab. La yu'raf, yang tidak diketahui. Ini dia mengaku-ngaku dengan apa? Dengan nasab yang sebenarnya bukan dia miliki. Dan pernah kita sebutkan pada pertemuan terlewat, hadis-hadis seperti ini sebenarnya Imam Bukhari dalam pembahasan faraid tentang masalah warisan. Karena sebagian untuk mendapatkan warisan dengan apa? Mengaku bahwa dia itu adalah anaknya fulan. Kalau dia mengaku anaknya orang itu, kemudian mendapatkan bagian harta, apalagi dia seorang anak laki-laki yang mana di situ ada yakni asobah mengambil semua harta yang dimiliki oleh orang yang meninggal itu kalau dia itu anak laki-laki. Oleh karena itu barang siapa yang mereka itu mengaku sebagai anaknya orang tertentu, maka dia termasuk melakukan perbuatan kufur. Kemudian oleh Tabrani maknahu, demikian juga disebutkan oleh Imam At-Tabrani maknanya demikian, min hadis Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dari hadis Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Adapun hadis nomor 198, ini hadis ini dhaif. Disebutkan oleh Syalbani dalam Irwaul Ghalil nomor 2263. Dhaif. Di situ ada Abdullah bin Yunus berkata, Hafiz Ibnu Hajar makbul, yang ini diterima ketika ada mutaba'ah pengikut, yaitu majhul hal, tidak diketahui keadaannya. Jadi hadis ini dhaif, ya, tidak bisa menjadi hujah. Disebutkan di sini wa li Abi Dawud wa Ibnu Hibban an Abi Hurairah, disebutkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya, demikian juga Ibnu Hibban. Ini kalau kita mempelajari hadis seperti ini, kita mengambil hukum dari para ulama, ya, seperti Imam Abu Dawud menyebutkan hadis ini. Demikian juga kita dapati banyak dalam Ibnu Majah ada di situ hadis-hadis yang dhaif. Kalau seorang mengambil saja kemudian dilaksanakan, padahal hadisnya adalah maudhu, palsu dan sebagainya, jelas, ya, orang kemudian melakukannya. Ini suatu kesalahan yang besar. Oleh karena itu penting untuk kemudian melihat ucapan para ulama. Kalau kita mempunyai buku sendiri, ya, membahas sendiri, mencari sendiri, kemudian melihat dari ucapan para ulama sebelum melangkah melaksanakan, ini yang membedakan. Orang hendaknya benar-benar kritis. Bukan berarti kemudian hadis disebutkan dalam kutub sitah atau rawahu Abu Dawud, rawahu Ibnu Majah, kemudian langsung dilaksanakan. Kalau seperti ini berbahaya. Oleh karena itu butuh kepada keterangan para ulama, atau mungkin mencari sendiri dengan petunjuk para ulama bagaimana di sini dhaif atau tidak. Karena kebanyakan yang kesalahan itu timbul dari apa? Dari hadis yang palsu. Demikian juga hadis yang dhaif. Ya, hadis yang palsu demikian juga hadis yang dhaif. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, marfu'an. Marfu' yakni terangkat sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita sebutkan di sini dhaif. Ayyu mar'atin, disebutkan di sini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapapun perempuan, adkhalat ala qaumin, masuk kepada suatu kaum, man laisa minhum, kepada orang yang tidak termasuk dari mereka. Ya, ini ada seorang perempuan mengatakan anaknya orang ini termasuk kaum ini atau keturunan orang ini. Dia mengaku-ngaku seperti itu. Falaisa minallahi fi syai', maka tidak ada bagi dia itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sesuatu pun. Walan yudkhilaha jannatahu, demikian juga tidak memasukkan dia itu kepada surganya Allah. Gara-gara apa? Gara-gara dia itu mengaku anaknya orang, padahal bukan anaknya orang tersebut atau termasuk dari orang tersebut. Tapi di sini tadi sudah kita sebutkan. Sudah cukup ada yang tadi telah lewat bahwa itu termasuk dosa besar. Wa ayyuman walid, siapapun orang tua, siapapun bapak walid, jahada waladahu, yang tidak mau menerima anaknya, tidak suka kalau kemudian mengatakan ini anak dia. Wa huwa yanzur ilaihi, dan padahal dia melihat kepada orang tuanya. Ini ada seorang bapak yang dia itu tidak mau kemudian mengatakan itu anaknya, dan anaknya melihat dia. Ya, masih bertemu. Hukumannya adalah ihtajaballah anhu yaumil qiyamah, Allah menutupi dia nanti di hari kiamat dari anaknya itu. Ya, tapi hadisnya dhaif ya. Wa fadahu ala ru'usil malaik, dan dia dipermalukan di kepala-kepala makhluk-makhluknya, yakni dipermalukan di hadapan makhluk, minal awalin wal akhirin, dari orang yang pertama sampai orang yang paling akhir. Jadi di sini tadi. Jadi di sini semua menunjukkan apa? Dosa besar orang yang dia itu tidak mau dikatakan anaknya orang ini atau termasuk dari keturunan orang ini atau yang semisalnya. Disebutkan di sini di dalam Fathul Bari, ketika Ibnu Hajar rahmatullahi alaih beliau memberikan penjelasan terhadap hadis yang ada dalam Sahih Bukhari di bab man idda'a ila ghairi abih, orang yang mengaku-ngaku kepada selain bapaknya. Di sini sebutkan oleh beliau, oleh Ibnu Hajar, ya, tentang orang yang sudah dikenal, orang yang sudah dikenal dan masyhur terkenal bahwa dia itu anaknya orang itu, padahal bukan anaknya orang itu. Bagaimana ini? Seperti dicontohkan di sini, mungkin pernah kita sebutkan pada teman-teman lewat. Kita jelaskan lagi di sini. Miqdad bin Aswad, Al-Miqdad bin Al-Aswad, seorang sahabat ini. Kenapa dia tidak merubah, yakni nisbah dia itu kepada Al-Aswad? Ya, padahal sudah tahu bahwa Al-Aswad ini adalah bukan apa? Bukan orang tuanya. Disebutkan di sini oleh beliau, ucapan dan membatal. Laisa makna hadzaini haditsaini anna man ishtahara binisbah ila ghairi abihi, bukan maknanya orang sudah terkenal kemudian dinisbahkan kepada selain bapaknya, ayat fi wa'id, masuk ke dalam ancaman ini. Ini masuk melakukan dosa besar, demikian juga perbuatan kekufuran, tidak masuk di situ. Demikian juga kalau kita perhatikan seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tetap mengatakan ketika terjadi perang, beliau mengatakan ana ibnu Abdul Muthalib, ana nabiyyun la kadhib, ana ibnu Abdul Muthalib, aku adalah nabi dan tidak berdusta, dan aku adalah anaknya Abdul Muthalib. Kan tidak boleh seseorang menghambakan diri kepada selain Allah, kan kita sudah mengetahui. Kenapa nabi tidak merubah ya menjadi Abdullah atau semisalnya? Tetap beliau mengatakan aku anaknya Abdul Muthalib. Al-Muthalib kan seorang, ini nama orang, walaupun nama aslinya adalah Syaibatul Hamdi. Ini beliau tetap mengatakan Abdul Muthalib. Padahal tidak boleh. Disebutkan para ulama karena apa? Karena Nabi sudah terkenal sebagai cucunya Abdul Muthalib. Kalau diganti umpamanya, aku anaknya umpamanya, yakni Abdul Qawi atau mungkin Abdullah, orang malah menjadi bingung. Karena memang sudah terkenal dengan Abdul Muthalib. Aku ini adalah cucunya Abdul Muthalib. Sehingga walaupun beliau sendiri tidak memperbolehkan menghambakan diri kepada selain Allah, tetapi nama ini sudah terkenal demikian. Oleh karena itu diperbolehkan dalam pembahasan ini. Demikian juga dengan permasalahan ini. Ya. Al-Miqdad bin Al-Aswad. Beliau memang sudah terkenal sebelum kemudian turun ayat. Demikian juga larangan hadis ini dikenal dengan demikian. Oleh karena itu diperbolehkan dalam permasalahan ini. Adapun larangannya ini, wa innamal murad bihi man tahawala an nisbatihi li abi ila ghairi abihi aliman amidan mukhtaran. Larangan hadis ini sampai kepada perbuatan dosa besar, demikian juga perbuatan kufuran, itu untuk orang yang mengetahui kemudian sengaja kemudian memilihnya. Kalau kemudian sudah terkenal demikian, bahkan sebelum di sini waqanu fil jahiliyah, keadaan mereka di zaman jahiliyah seperti itu, kemudian terkenal seperti itu, maka seperti ini diperbolehkan. Wa yuzkar bihi li qasdi ta'rif la li qasdi nasab al-haqiqi. Disebutkan di sini untuk pengetahuan, diketahui seperti itu, bukan untuk nisbah yang sebenarnya. Karena hal seperti ini itu penting untuk apa? Untuk masalah warisan dan semisalnya. Demikian juga beliau mengatakan Ibnu Hajar, walaysa al-murad bil kufr haqiqatuh. Tidaklah maksud kekufuran ini adalah benar-benar orang kafir. Orang yang mengatakan bapakku adalah orang itu, padahal tidak, kemudian menjadi kafir, keluar dari agama Islam, tidak. Ya, yang kemudian menjadi dia kekal dalam neraka, bukan seperti itu. Dan sudah lewat pembahasannya. Kenapa dikatakan itu adalah perbuatan kufur? Ya, hadis tadi kan disebutkan, kufrun man tabara'a man nasabahu. Man tabara'a min nasabihi wa indaqah. Kufrun man tabara'a min nasabihi. Kan kufrun, kalimat kufrun di sini, ya. Kenapa dikatakan? Dari sisi mana dia dikatakan kufur? Wa qala badu surah sababu idraki kufur, dikatakan dia itu kufur dari sisi apa? Annahu kadzibun 'ala Allah. Dia telah mendustakan Allah Subhanahu wa taala, ka'annahu yaqul, seakan-akan dia itu mengatakan khalaqani Allah min ma'i fulan. Allah telah menciptakan aku dari air maninya orang itu. Padahal tidak. Ini seakan-akan sisi kekufuran itu yakni mengingkari Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan bahwa dia itu adalah anaknya orang itu. Salam di sini. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah.